إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الإخوة، kita melanjutkan kajian kita silsilah al-hadis as-sahihah. Sekarang kita masuk hadis ke-930, betul kan? Hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq, dari jalan Ja'far bin Sulaiman, dari Abu Tariq, dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah secara marfu', artinya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa beliau bersabda: "Man ya'khudhu 'anni ha'ula'il kalimat fa ya'malu bihinna?" Siapakah yang mau mengambil dariku kalimat-kalimat berikut ini lalu ia mengamalkannya? Ayu'allimu man ya'mal bihinna, atau mengajarkan orang yang mau mengamalkannya. Faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah berkata, aku berkata, aku wahai Rasulullah, aku mau. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan. Maka beliau pun memegang tanganku dan menyebut lima perkara. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas, jauhilah yang haram-haram, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas, ridalah dengan apa yang Allah telah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan, berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang yang mukmin. Wa uhibbu linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman, dan sukailah untuk manusia apa yang kamu sukai untuk dirimu, niscaya kamu menjadi orang yang muslim. Wa la tukthiru dhahik, jangan memperbanyak jangan banyak tertawa. Fa inna kasratal dhahik tumitul qalb, karena banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. At-Tirmidzi berkata hadis ini ghaib dan Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah, maksudnya terputus antara Al-Hasan dan Abu Hurairah. Syekh Al-Albani berkata, was-shawab, yang benar bahwa Al-Hasan itu mendengar dari Abu Hurairah secara umum, sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Hafidh dalam kitab beliau Tahdhibut Tahdhib. Ya. Namun Al-Hasan ini mudallis, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah kalau ia meriwayatkan dengan lafaz an. Kemudian hadis ini juga mempunyai cacat yang lain. Apa itu? Yaitu di dalam sanadnya ada Abu Tariq, dia majhul. Ya, tidak dikenal. Akan tetapi kata beliau, hadis ini mempunyai jalan lain dari hadis Abu Hurairah, di mana Al-Mundhiri berkata, dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud, dari Makhul, dari Wasilah darinya, dan Makhul mendengar dari Wasilah, sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Namun sanadnya, di dalam sanadnya ada kelemahan. Aku berkata, Al-Kharaiti juga meriwayatkan dari jalan ini dengan sanad lain dari Makhul dengan lafaz, kun wari'an takun a'badan nas, jadilah kamu orang yang wara', misalnya kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah. Wa kun qani'an takun ashkaran nas, jadilah kamu orang yang qana'ah, misalnya kamu menjadi orang yang paling bersyukur. Wa ahibbalin nas ma tuhibbulin nafsik takun mu'minan, dan sukailah untuk manusia apa yang kamu sukai untuk dirimu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa ahsin mujawarata man jawarak, takun musliman, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang muslim. Niqatha al-Qara'iti, ia berkata, haddathana Nasr bin Daud as-Saghani, ia berkata, haddathana Abu Rabi' az-Zahrani, ia berkata, haddathana Ismail bin Zakaria dari Abu Raja, dari Burd bin Sinan, dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa', dari Abu Hurairah. Kata beliau, sanad ini sahih. Semuanya perawinya thiqat, dipercaya dan ma'ruf. Dan Abu Raja ini namanya Muhriz bin Abdullah Al-Jazari. Abu Daud berkata, ya thiqah. Ya. Jadi hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Hadis ini juga mempunyai syahid-syawahid yang lain, sehingga beliau menyatakan hadis ini ya dengan jalan-jalan yang banyak ini menjadi hasan, ya. Wallahu alam. Karena hadis yang disebutkan tadi ya juga kata beliau ada sedikit cacatnya, sehingga hadis ini hasan, wallahu alam. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini, akhi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling beribadah kepada Allah itu orang yang paling jauh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kata Rasulullah, ittaqil maharim, jauhi yang haram. Takun ahbadan nas, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa meninggalkan yang haram ini adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Makanya Imam Ahmad ketika membagi zuhud, ya beliau membagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu zuhudul awam, zuhudnya orang awam. Apa itu zuhudnya orang awam? Yaitu ya ijtinabul maharim, meninggalkan yang haram-haram. Ada lagi zuhud yang lebih tinggi dari itu. Apa itu zuhdul khawas? Apa itu zuhdul khawas? Zuhudnya orang-orang yang khusus, yaitu orang yang tidak hanya meninggalkan yang haram, bahkan dia meninggalkan pula yang tidak ada manfaatnya. Ada lagi yang lebih tinggi, kata Imam Ahmad. Apa itu zuhdul arifin? Zuhudnya orang-orang yang arif, yang mengenal Allah. Siapa dia? Yaitu orang yang meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Allah. Ini yang paling tinggi ya. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhi anjuran untuk qanaah. Apa sih qanaah itu? Qanaah itu merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Iya. Allah kasih antum duit sebulannya 10 juta, qanaah. Siapa yang gak qanaah kalau gitu? Ya. Allah kasih ternyata hari ini antum cari nafkah cuma dapat sekian, qanaah. Sehingga pada waktu itu akhi a'azzakumullah ya, orang yang qanaah itu artinya yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia dan tidak mengharap-harap yang lebih melebihi kemampuan dia. Kadang kita ini kurang qanaah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya motor Honda, masih mengharapkan yang lebih dari itu. Nah, ini namanya kurang qanaah, Pak. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ternyata Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita dan Allah telah memberikan kepada kita pembagian itu, qanaah. Maka kalau kita qanaah, kata Imam Syafi'i apa? Kita menjadi orang yang paling kaya di dunia. Makanya kata Rasulullah, ya, "Warḍa bimā qasamallāhu lak takun aghnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah telah bagikan untukmu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya di dunia. Jadi orang yang paling kaya itu siapa, Pak? Orang yang paling kaya itu orang yang paling qanaah, Pak. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang hartanya miliaran, triliunan, bukan. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang tanahnya hektaran, tidak. Tapi orang yang paling kaya itu, kata Rasulullah SAW, itu yang qanaah. Yang qanaah. Kata Imam Syafi'i apa? Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila kamu mempunyai hati yang qanaah, maka kamu dan raja-raja dunia setara. Masya Allah. Ya. Dan qanaah, akhi, hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar. Qanaah hanya dimiliki oleh orang-orang yang hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Qanaah hanyalah dimiliki oleh orang yang tahu tentang hakikat kehidupan dunia, bahwa dunia sesuatu yang menipu. Dunia hanyalah untuk sebagai wasilah menuju kehidupan apa? Akhirat. Sehingga ia pun ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhi perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahwa orang yang berbuat baik kepada tetangga, dialah mukmin yang sejati. Dan memang dalam Islam ya, masalah tetangga itu sangat diperhatikan sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira tetangga itu akan mewarisi tetangga yang lainnya. Masya Allah. Bahkan sampai Rasulullah bersumpah, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Bahkan kata Rasulullah, ya, berzina dengan istri tetangga dosanya 10 kali lipat daripada berzina dengan wanita yang lainnya. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW di sini mengingatkan, wa ahsin ila jarik. Berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga bukan hanya sebatas kita tidak menyakitinya, tidak, Pak. Sebatas kita tidak menyakitinya belum cukup. Karena Rasulullah mengatakan wa ahsin. Rasulullah tidak mengatakan wala tu'zi. Jangan kamu ganggu tetanggamu, tapi Rasulullah mengatakan berbuat baiklah. Berarti melebihi hanya sebatas daripada tidak mengganggu. Berbuat baik apa? Apabila tetangga kita sakit, kita jenguk. Apabila tetangga kita punya kebutuhan, kita bantu. Apabila kita masak, kata Rasulullah, perbanyak apa? Kuahnya. Jangan sampai tetangga cuma mencium apa? Ya, bau kue doang. Kita bikin kue di rumah, Masya Allah. Tetangga cuma bisa mencium doang, enggak dibagi sama sekali. Ini tidak ihsan, ya akhad Islam, azakumullah. Memberikan hadiah kepada tetangga, ihsan. Ini akal Islam, azakumullah. Terkadang ya kita ini ya sama tetangga kurang baik, Pak. Ya. Ngadurukan, apa ngadurukan tuh? Bakar sampah. Ya. Bakar sampah enak. Itu asapnya masuk ke rumah tetangga, ngotorin makanannya dan yang lainnya. Ya. Dia gak sadar kalau dia tinggal di tengah-tengah kota, kayak masih di kampung aja. Sehingga perbuatannya seperti itu bisa menyakiti yang lainnya. Ya apalagi yang namanya asap sampah itu kan karbon dioksidanya gak bagus. Ya. Dia mengira itu tidak mengganggu tetangga, padahal tetangganya mungkin udah sumpah serapa aja itu. Ya. Nah seperti ini akhi, ya terkadang kita tidak sadar bahwa kita sudah menyakiti tetangga kita. Hadis ini juga menunjukkan akhi, anjuran atau diantara hak saudara kita sesama muslim itu menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Yang kita sukai untuk diri kita harus kita sukai untuk tetangga kita, untuk saudara kita. Antum suka tidak kalau Allah berikan kenikmatan kepada antum. Suka? Antum pun harus suka tetangga antum diberikan atau saudara kita diberikan kenikmatan. Makanya orang yang dengki kepada saudaranya, ketika kita melihat saudara yang diberikan kenikmatan, panas hatinya. Ketika kita melihat ya temannya diberikan oleh Allah kelebihan, panas hatinya. Dia belum melaksanakan hadis ini. Sebab Rasulullah menyuruh, Rasulullah mengatakan, sukailah ya untuk manusia apa yang kamu sukai untuk dirimu. Kalau kita suka, kalau kita diberikan kenikmatan, kita pun harus suka teman kita diberikan kenikmatan. Masya Allah, tetangga saya bisa beli mobil ya. Kita ucapkan barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi kamu, memberkahi mobilmu. Sebab saya juga suka kok kalau saya punya mobil. Saya juga harus suka tetangga saya, saudara saya punya mobil. Sama. Kita suka tidak kalau kita tersesat? Kita tidak suka. Suka tidak kalau kita jatuh ke dalam kesalahan, kemudian orang-orang menggunjing kita? Tidak suka. Lalu kenapa kita suka orang lain begitu? Iya. Kita melihat ada teman kita jatuh kepada kesalahan. Akhirnya kita mentertawakan dia. Tuh kan. Coba kalau antum yang seperti itu ditertawakan mau enggak, Pak? Kalau kita tidak mau, seharusnya kita pun jangan ridho. Jangan suka saudara kita jatuh kepada kesalahan. Bagaimana dong kalau kita melihat saudara kita jatuh kepada kesalahan, setidaknya kita ingatkan dia, luruskan dia. Ya, bukan malah mentertawakan ya. Kalau kita melihat saudara kita tersesat jalan, kita berpikir, saya enggak mau seperti dia tersesat jalan. Bagaimana dong caranya? Ya, caranya kita ya berikan dia hidayah, ajak dia kepada kebenaran. Inilah ya akhi ya. Kita terkadang di sebuah lingkungan yang alhamdulillah udah pada ngaji aja sulit sekali untuk mengamalkan hadis ini. Iya, kedengkian masih ada. Ya, memang sifat dan karakter manusia berbeda-beda. Suudzon sesama kita terkadang masih ada. Maka dari itulah ya kita berusaha semaksimal mungkin akhi. Jangan sibuk mikirin kesalahan orang. Coba pikirkan kesalahan diri kita sendiri. Jangan sibuk memikirkan dosa orang. Coba kita pikirkan dosa kita sendiri. Dosa kita ini mungkin lebih banyak daripada dia. Terkadang kesalahan teman kita yang kecil bisa kita lihat, tapi kesalahan kita yang besar kita tidak bisa lihat. La ilaha illallah. Orang ini ya, ditimpa oleh Allah ujian yang berat, akhi. Dia bisa melihat kesalahan saudaranya yang kecil, tapi ia tidak bisa melihat kesalahan dirinya yang besar. Fa'allahul musta'an. Hadis ini juga akhi menunjukkan larangan banyak tertawa. Ya, bukan yang dilarang itu tertawa, tapi yang dilarang itu banyak tertawa. Apa alasannya kata Rasulullah? Karena banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Hati, Pak. Makanya lihat, majelis Rasulullah itu bukan majelis yang banyak ketawa, Pak. Hamdalah berkata, wahai Rasulullah, nafaqu Hamdalah. Hamdalah sudah jadi munafik, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, wa madzak, kenapa kau bisa begitu? Kata Hamdalah, ya Rasulullah, kalau aku berada di majlismu, hatiku terasa khusyuk. Aku pun menangis takut kepada Allah. Tapi kalau aku pulang ke rumah, aku dilalaikan oleh dunia. Majlisnya Rasulullah, majlis yang penuh kekhusyuan. Bukan majlis yang penuh gelap ketawa. Makanya kalau ada majlis taklim kok dari awal sampai akhir ketawa-ketawa. Jangan, Pak, jangan duduk di situ. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan jangan memperbanyak tertawa. Wala tukthirid dhahik, jangan kamu memperbanyak tertawa, fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Di Indonesia ini justru tertawa itu dianjurkan, Pak. Katanya ketawa itu sehat. Akhirnya ya ada acara lawak, bikin ketawa. Ada acara ini, ketawa. Akhirnya mendengarkan Al-Quran pun jadi bahan ketawaan juga, Pak. Ya, Allahul Musta'an wa alaihi tiklan. Subhanallah. Kita lanjutkan hadis 931. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Zaid bin Al-Hubab dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Al-Hakim juga dari Abdullah bin Salih. Keduanya berkata, haddatsani Musa bin Ulay bin Rabah dari ayahnya, dari Suraqah bin Malik, secara marfu', bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian siapa penduduk surga itu? Al-maghludhuna dhu'afa, itu orang-orang yang dizalimi dan lemah. Wa ahlun nar kullu ja'dharin jawadin mustakbir, sedangkan penduduk api neraka itu setiap orang yang sombong, kasar dan angkuh. Ya. Dan lafaz ini ya adalah merupakan lafaz yang pertama dikeluarkan Al-Hakim, dan lafaz Abdullah, ya Suraqah ala ukhbiruka, ada tambahan, hai Suraqah, maukah aku beritahukan kepada kamu siapa penduduk surga itu? Al-Hakim berkata, sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan memang seperti apa yang diucapkan. Ya. Walaupun di dalam sanadnya ada ilat, ya, terputus antara Abdullah bin Yazid al-Muqri, ya, antara dia dan yaitu Abdullah bin Yazid al-Muqri. Namun kata beliau, karena hadis ini lemah, karena terputus, ya, hadis ini mempunyai penguat dalam hadis 932. Hadis 932, hadis yang dikeluarkan Al-Tayalisi dan Ahmad dari Al-Bara' bin Yazid, ia berkata, haddatsana Abdullah bin Syaqiq Al-Ufayli an Abi Hurairah marfu'an, dan di situ disebutkan perkataan mereka, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, bala ya Rasulullah, di mana Rasulullah sabda, ala unabbi'ukum bi ahlil jannah, qalu bala ya Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian siapa penduduk surga itu? Mereka berkata, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ad-du'afa al-madlumun, itu orang-orang lemah yang didolimi. Ala unabbi'ukum bi ahlin nar, maukah aku beritahukan siapa penduduk api neraka? Ya kullu syadidin ja'dhari, setiap orang yang keras lagi sombong. Ya. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Abdullah dari Abdullah bin Syaqiq tanpa tambahan tadi. Ya, tampaknya tambahan ini mudrot dari sebagian para perawi sebagai penafsiran. Dan Al-Bara' ini adalah Abdullah bin Abdullah bin Yazid. Ya. Dinisbatkan dalam riwayat pertama kepada kakeknya dan yang lemah, dan yang lainnya thiqat perawi Muslim, namun ia dimutaba'ah, yaitu dikeluarkan Imam Ahmad. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah dari Abu Bishr dari Abdullah ya bin Syaqiq, dari seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa orang-orang yang lemah yang dizalimi itulah penduduk surga. Kita lihat kaum muslimin di mana-mana dizalimi dan lemah. Di Gaza, kaum muslimin dibombardir sampai hari ini. Tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lemah, tak berdaya. Di Suriah, di Irak, bahkan di negeri-negeri Islam rata-rata kaum muslimin lemah, dizalimi. Pantas, karena mereka, untuk mereka surga. Sementara untuk orang-orang kafir cuma di dunia saja. Yeah. Lalu apakah berarti karena kita dizalimi lemah, udahlah biarlah, itulah memang penduduk surga? Kita pun kemudian tidak menolong saudara kita. Kita pun tidak berusaha untuk membela diri, ya tentu tidak begitu maksudnya, akhi. Ya. Akan tetapi kita melihat keadaan kaum muslimin di zaman sekarang, yang lemah, tak punya kemampuan, tak punya pembela, di mana-mana dizalimi. Subhanallah, akhir Islam. Sementara kita sendiri tak punya kemampuan apa-apa, kecuali hanya sebatas melantunkan doa atau mengirimkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ikhwata Islam, anzakumullah. Dan itu hakikatnya kasih sayang Allah kepada umat Islam. Karena umat Islam kalau dikasih senang terus lupa daratan terkadang, Pak. Ya, kebiasaan ya. Kalau dikasih kenikmatan terus biasanya apa, Pak? Biasanya syahwatnya kuat. Ngikutin syahwat, hawa nafsu dan yang lainnya. Tapi ketika kaum muslimin sekarang di zaman sekarang, Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu apa hikmah-hikmah di balik itu. Barangkali Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kaum muslimin ingat bahwa dunia itu bukan untuk kalian. Ya. Seakan Allah ingin menempa jiwa-jiwa mereka untuk mempersiapkan pada sesuatu yang ke depan nanti. Sebab nanti Rasulullah mengabarkan bahwa akan terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dengan Eropa. Dan pada waktu itu kata Rasulullah, ya, kaum muslimin sebaik-baiknya pasukan di dunia. Mungkin dikarena akibat daripada kaum muslimin terus-menerus didzalimi. Ya, sehingga tak terasa menjadi mereka menjadi karakter-karakter yang biasa didzalimi dan kuat dan kokoh dan teguh. Ya. Sehingga pada waktu itu Allah berikan kemenangan kepada mereka. Insyaallah, kenapa tidak? Ya. Adapun mereka yang telah terbunuh, Allah sudah ampuni barangkali. Bukankah Rasulullah sabda, "Inna ummati ummatun marhubah." Sesungguhnya umatku itu umat yang disayangi oleh Allah. "Laisa laha adzabun fil akhirah." Mereka tidak ada azab bagi mereka dalam kehidupan akhirat nanti. "Bainama adzabuha fid dunya," tapi azabnya hanya di dunia. "Bizalazili wal qatli wal fitani," dengan gempa bumi, dengan cara dibunuh dan dengan berbagai macam fitnah yang melanda mereka. Mungkin itu kasih sayang. Sementara kita di Indonesia, alhamdulillah, Pak, masih nikmat, masih merdeka, masih belum merasakan apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Jangan kita berharap, dan kita hanya sebatas berharap kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita ini. Iya. Kata Rasulullah, "Ta'arraf ilallahi firha, ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah di waktu senang, niscaya Allah akan kenali kamu di waktu susah. Di saat sekarang kita senang ini, Pak, diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, kenali Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita nanti susah, sulit, Allah ingat kepada kita. Inilah akal Islam, azakumullah. Makanya ketika kita melihat kaum muslimin di zaman sekarang dizalimi, lemah, ya, kita berusaha menolong sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat, itulah sifat-sifat penduduk surga. Karena Rasulullah mengatakan bahwa penduduk surga itu orang-orang yang lemah lagi dizalimi. Sebaliknya, penduduk api neraka itu siapa kata Rasulullah? Ya, kullu syadid ja'dhari, orang-orang yang sombong, lagi kasar, angkuh. Dia merasa punya kekuasaan. Dia merasa punya apa? Dunia dan yang lainnya. Mereka tertipu dengan dunia. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa dunia segala-galanya. Hakikatnya itu adalah merupakan musibah bagi mereka. Ya, fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Hadis 933. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tayalisi, Ahmad dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Anna Umar marra bi Hassan wa huwa yunshidu syi'ra fil masjid. Wa Umar pernah melewati Hasan bin Thabit yang sedang melantunkan syair-syair di masjid. Falahadha ilaih, maka Umar pun melihatnya dengan mata yang tajam. Ya, Umar melihat Hasan dengan mata yang tajam, artinya Umar mengingkari, kok kamu bersyair di masjid? Faqal, maka Hasan pun mengerti dan beliau berkata, "Qad kuntu unshid wa fihi man huwa khairum minka." Dahulu di zaman Rasulullah, aku pernah melantunkan syair di masjid dan di masjid ada yang lebih baik dari kamu, hai Umar. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mengingkari saya. Tsumaltafata ila Abi Hurairah. Lalu Hasan bin Thabit pun menengok kepada Abu Hurairah dan berkata, "Unsyidukallah, aku minta kamu dengan nama Allah. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul?" Ya, pernahkah kamu mendengar Rasulullah bersabda kepadaku, "Ajib anni." Jawablah, ya, ledekan orang-orang Quraisy itu. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkan Hasan bin Thabit syairnya itu dengan ruhul qudus. Kemudian Umar pun pergi. Ya, dan Umar tahu bahwa yang dimaksud oleh Zaid yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendengar pernyataan Hasan bin Thabit, Umar tidak berani mengingkari. Kenapa? Bagaimana dia mau mengingkari sesuatu yang Rasulullah saja tidak mengingkari? Sanad ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, keutamaan Hasan bin Thabit, seorang penyair yang luar biasa, di mana syair-syairnya Hasan bin Thabit itu didoakan oleh Rasulullah untuk dikokohkan dengan ruhul kudus. Dan subhanallah, ya, Hasan bin Thabit seorang terkenal, ya, syairnya, selain beliau juga seorang ulama sahabat, bahkan beliau yang sangat ahli dalam masalah ilmu faraid. Ya, Hasan bin Thabit ini, tapi subhanallah pak, beliau seorang sahabat yang paling indah syairnya, yang paling tinggi balaghahnya, ternyata beliau tidak pernah membuat salawat sendiri. Pernah enggak dengar Hasan bin Thabit bikin salawat namanya salawat Hasaniyah? Iya, enggak pernah. Maka dari itu, masalah salawat sudah pernah kita jelaskan, itu khusus wajib mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Hadis ini juga menunjukkan akhi bolehnya melantunkan syair di masjid sekali-kali. Bolehnya melantunkan syair di masjid sekali-kali dengan syarat syair itu tidak disertai dengan musik, haram hukumnya. Yang kedua, isinya kata-kata yang bagus, bukan kata-kata yang maksiat. Yang ketiga, tidak boleh sering-sering. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang pernah lewat, ya, kata Rasulullah apa? La'an yumla'a batnu ahadikum qayhan wasadidan. Lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh apa? Oleh nanah dan darah. Itu lebih baik daripada dipenuhi oleh syair. Lebih baik perut kita, kata Rasulullah, dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh apa? Syair-syair, bait-bait, lagu-lagu. Dan terkadang banyak di antara kita pemuda-pemuda, ya, lebih hafal nasyid daripada Al-Quran. Sibuk terkadang ngedengerin nasyid, ya, ngapalin syair-syair. Ini jelas tidak benar, akhi. Ya, justru yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita untuk memperbanyak apa? Ya, hafalan Al-Quran. Hadis ini juga menunjukkan akhi keutamaan Umar bin Khattab. Liman Umar waqaf di kitabillah. Itu betul-betul, ya akhi, ya, sangat apa namanya, berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Ada dalil, beliau pegang kuat-kuat. Makanya lihat ketika Hasan bin Thabit bersyair, Umar melotot mengingkari. Tapi Hasan berkata, dahulu saya pernah bersyair dan di hadapan saya ada yang lebih baik dari kamu, yaitu Rasulullah SAW. Mendengar itu Umar tidak berani. Bagaimana mau mengingkari sesuatu yang Rasulullah SAW sendiri tidak mengingkarinya? Ya. Dan beginilah seharusnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu, ya akhi, harus berjiwa ittiba. Kalau sudah ada dalil, sudah pegang kuat-kuat. Tapi kalau kita belum tahu dalilnya, jangan dulu. Karena ini merupakan konsekuensi kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah seorang mukmin, jiwanya ittiba. Abdullah bin Mubarak pernah bercerita apa? Dahulu aku pernah tersesat di jalan di padang pasir. Lalu disampaikan kepadaku sebuah hadis, "Idza dhalaltum fit tariq, ya, falyunadi ya ibadallah a'inuni." Apabila kalian tersesat di jalan, maka berteriaklah dan berkatalah, "Hai hamba-hamba Allah, bantu aku." Apa kata Abdullah bin Mubarak? Segera aku periksa sanadnya. Jangan-jangan ini hadis lemah. Kata para ulama, lihat Abdullah bin Mubarak tidak berani mengamalkan hadis sebelum ia tahu dulu hadis ini siapa? Lemah. Itulah Pak, para ulama, mereka orang-orang yang berjiwa ittiba. Kalaupun dia tahu ada dalil, tapi dia enggak tahu ini siapa dhaif, tetap enggak berani. Demikian harusnya kita seorang mukmin. Iya. Hadis berikutnya hadis 934. Hadis yang dikeluarkan Al-Hakim dan Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Ad-Dainawari dalam Al-Muntaqa min Al-Mujalasah. Dari Ibnu Juraij ia berkata Sulaiman, ia berkata, haddatsana Waqqas bin Rabi'ah, bahwa Al-Mustawrid menceritakan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala bi rajulin muslimin aqlatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam." Siapa yang makan dengan seorang muslim, satu makan saja, maksudnya dia memakan harta seorang muslim dengan dia tanpa hak, ya, maka Allah akan memberikan makan yang semisal dengannya dari neraka jahannam. "Man iktasa bi rajulin muslimin thauban fa innallaha yaksuhu mithlahu fi jahannam." Dan siapa yang memakai pakaian dengan seorang lelaki muslim dengan sebuah baju, artinya ya, apa namanya, mendzalimi dia walaupun sebuah baju begitu, maka Allah akan berikan baju yang sama dengannya dalam neraka jahannam. "Wa man qama bi rajulin muslimin maqama sum'ah." Dan siapa yang berdiri ya dengan seorang lelaki muslim ya karena sum'ah, artinya dia ya ingin didengar bahwa dirinya begini, bahwa hebat dia, ya, dia ingin orang memuji dia begitu. "Fa innallaha yaqumu bihi maqama sum'ah yaumal qiyamah," maka Allah akan menegakkan dia, mendirikan dia pada hari kiamat di tempat sum'ah pada hari kiamat. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Asakir juga dari beberapa jalan dari Ibnu Juraij dengannya, dan Ibnu Juraij meriwayatkan dalam sebagian riwayat dengan kata haddatsana. Namun sayang jalan kepadanya ada Sufyan bin Waqi', ia perawi yang lemah. Kemudian ia meriwayatkan dari jalan Abu Ya'la Al-Musili dengan sanad ini, ia berkata haddatsana Amr bin Ad-Dhahhak bin Makhlad, ia berkata haddatsana Abi, ia berkata haddatsana Ibnu Juraij, ia berkata Sulaiman bin Musa, qala haddatsana Waqqas bin Rabi'ah dengannya. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Kata beliau, bagaimana sahih sementara dalam sanadnya ada An'anah Ibnu Juraij, namun ia dimutaba'ah, di mana Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian pula Abu Daud dan At-Tabrani dalam Al-Awsat dari jalan Baqiyah dari Ibnu Thauban, dari ayahnya dari Makhul dari Waqqas bin Rabi'ah. Namun Makhul ini juga mudallis, juga Baqiyah pun mudallis. Akan tetapi aku mendapatkan penguat atau syahid yang menguatkannya. Itu dikutip Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, ia berkata akhbarana Ja'far bin Hibban dari Al-Hasan. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda demikian. Sanadnya ini sahih namun saya yang mursal. Itu Al-Hasan ya, mursal karena tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis ini dengan digabungkan dengan jalan-jalan tadi menjadi sahih, kata beliau, wallahu alam. Di sini menunjukkan akhi akan kemuliaan seorang muslim, ya. Seorang muslim itu tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi. Sesuap saja antum menzalimi seorang muslim, maka Allah akan berikan kepada kita sesuap juga dalam api neraka. Tidak boleh kita sakiti, karena setiap muslim itu wali Allah. Sedangkan Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, apa, man adali waliyan, siapa yang menyakiti waliku, faqad adantu bil harb, aku telah umumkan perang dengan dia. Masya Allah, umumin perang dengan Allah, ngeri pak. Iya, hadis ini juga menunjukkan akhi haramnya sum'ah. Sum'ah itu sama dengan riya, ya. Kalau riya itu pengen dilihat amal ibadah kita, kalau sum'ah itu pengen didengar. Ya, biasanya sum'ah itu karena punya suara indah, suaranya indah, sum'ah pengen didengar nih, masya Allah. Atau pengen didengar bahwa kita punya kelebihan, punya kecakapan, dan yang lainnya. Maka yang seperti ini, akhi, bukanlah sifat seorang muslim. Seorang muslim tidak butuh pujian manusia. Seorang muslim bagi dia yang terpenting adalah Allah ridho kepada dia atau tidak. Iya. Dan tentu, subhanallah, untuk melawan yang namanya sum'ah dan riya ini tidak mudah. Kadang kita tidak sadar, pak. Di awal ikhlas, masya Allah. Ketika kita sedang beramal, kemasukan riya, gak terasa gitu. Na'udzubillah. Ya, sementara riya dan sum'ah ini bisa membatalkan amal, na'udzubillah. Taib hadis 935. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan Abu Dawud. Demikian pula At-Tirmidzi. Al-Hakim juga meriwayatkan, demikian pula Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari jalan Bishr bin Rafi', dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, wa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mu'min ghirrun karim, wal fajir khabbun la'im. Mukmin itu ghir. Ghir apa sih? Ghir itu ya, apa yang ada di hatinya tidak menyalahi apa yang ada di lisan dan perbuatannya. Itu namanya ghir. Artinya lisannya mengucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu lisannya ngomong A, hatinya B. Sementara orang beriman, dia tidak demikian. Orang beriman jujur. Ya, perbuatannya selalu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dan hatinya pun selalu sesuai dengan perbuatannya. Itulah ghir. Kata Rasulullah, al-mu'min ghirrun karim. Seorang mukmin itu ghirrun karim, karim itu mulia hatinya. Wal fajir khabbun la'im. Sementara orang yang fajir itu khabb, khabb itu kebalikan dari ghir. Apa itu? Ucapan, perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya, itu khabb. Laim, laim itu apa? Laim itu orang yang tidak tahu terima kasih, pak. Ya. Hadis ini kata beliau dalam sanadnya ada Bishr. Dia perawi yang lemah. Namun ia dimutaba'a oleh Al-Hajjaj bin Farafisah dari Yahya bin Abi Katsir. Dan Hajjaj ini kata Ibnu Ma'in la ba'sa bih. Ya. Dan Syekh Al-Bani rahimahullah menyatakan hadis ini mempunyai syawahid juga, di mana hadis ini ya menjadi sahih, wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa sifat seorang mukmin, lisannya, perbuatannya sama dengan yang ada dalam hatinya. Dia pun karim, tahu terima kasih kepada manusia. Kadang kita ini suka tidak sesuai dengan lisan. Lisan kita tidak sesuai dengan hati kita. Kita berkata kepada orang, kamu jangan puji saya dong. Sementara hati kita mengharapkan pujian dia. Ini namanya perkataan dengan hati tidak connect, Pak. Konslet. Ya. Kalau tidak connect seperti ini, ya ini belum sifat seorang mukmin tentunya, subhanallah. Allahu a'lam. نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Ustaz mohon pencerahannya. Mensolatkan jenazah itu sebaiknya di mana? Di masjid dengan jarak yang jauh atau di rumah saja? Perlu kita ketahui akhi bahwa mensolatkan solat jenazah di zaman Rasulullah SAW itu seringnya di luar masjid. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di pinggir Masjid Nabawi itu ada tempat khusus untuk mensolatkan jenazah. Namun Rasulullah pernah sekali dua kali mensolatkan jenazah di dalam masjid. Maka dari itu yang paling utama, sholat jenazah itu bukan di masjid. Yang paling utama sholat jenazah itu bukan di masjid, namun di lapangan terbuka. Sebagaimana itu dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengakikahkan dan berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Berkorban untuk orang tua yang telah wafat difatwakan oleh Syekh bin Baz boleh. Karena itu termasuk sedekah. Sedangkan sedekah untuk orang tua yang wafat itu boleh. Ya, itu diperbolehkan dan sampai insyaallah. Saya mengambil rumah di perumahan KPR dengan kredit. Ana memilih niat untuk membangun dapat memiliki niat untuk membangun dapur. Dapur apa dapat ini ya? Karena ana merasa rumah yang sekarang terlalu kecil. Apakah niatan ana mengandung sifat tidak qanaah? Enggak masalah kalau caranya halal. Tapi kalau antum ingin mendapatkan rumah yang agak luas tapi caranya riba, ini yang masalah, Pak. Wah, pokoknya saya pengen dapat rumah yang lebih besar, tapi caranya gimana? Riba. Makanya antum beli melalui bank. Di sana ada bunga-bunganya dan yang lainnya. Akhirnya antum tidak peduli lagi apakah itu halal apa haram. Yang penting saya dapat rumah yang cukup luas. Ini enggak benar, Pak, namanya. Iya. Maka kalau kita cukupkan dulu dengan yang kecil, sambil kita ngumpulin. Setelah terkumpul baru kita belikan rumah yang lebih besar, silakan. Kalau memang kita butuh kepada hal itu. Karena itu perkara yang dihalalkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Perkataan Sufyan bin Uyainah dalam kitab Tafsir Ibn Kathir tentang Assalamualaikum, yang menurut beliau Anta minni salim wa ana minka salim, artinya engkau selamat dariku dan aku selamat darimu, apakah bisa dijadikan dalil? Dalil itu Al-Quran dan hadis. Tapi ini pemahaman sebagian ulama. Maka dari itu ketika seseorang menafsirkan Assalamualaikum artinya keselamatan atas kalian, artinya bahwa kita pun hanya sebatas, bukan hanya sebatas mengucapkan selamat, tapi orang lain pun harus selamat dari kita. Maka memang itu diantara makna kata-kata salam gitu kan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, kalau muslim itu adalah yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Mohon disebutkan jenis-jenis udzur tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Udzur itu seperti hujan deras, seperti angin kencang, seperti sakit. Ini namanya udzur, Pak. Ya, hal-hal yang menghalangi kita untuk pergi ke masjid. Ketika saya pulang dari kerja dan di perjalanan masuk waktu sholat, lalu saya tidak ke masjid akan tetapi sholatnya nanti tiba di rumah. Apakah ini termasuk udzur? Kalau memang kita mampu untuk sholat di masjid, maka tentu itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Tapi kalau memang misalnya karena kita pulang kerja capek ataupun yang lainnya, ya, kita berpikir nanti sajalah di rumah. Ya. Kalau memang ternyata di sana ada hal-hal yang menyebabkan kita kita tampaknya di rumah saja karena ada berbagai macam alasan dan yang lainnya, ya, silakan saja. Ya, kalau memang ternyata kita ada sesuatu yang menghalangi kita. Tapi kalau kita bisa berhenti kemudian sholat berjamaah dan kita itu mampu dan mudah, tidak menyulitkan kita, maka tentu itu yang diperintahkan oleh syariat kita. Istri mau pakai cadar, Ustaz, tapi gak tahu hukumnya apa. Ya, sebenarnya hukum cadar itu apa ya, Pak Ustaz? Dan menurut Pak Ustaz, mazhab siapa yang kuat? Para ulama berbeda pendapat, menjadi dua pendapat, Pak. Jumhur mengatakan cadar itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama mengatakan cadar itu hukumnya apa? Sunnah. Dalilnya diantaranya hadis Asma. Wa Rasulullah bersabda, ya Asma, wanita apabila telah balig tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, kecuali wajah dan telapak tangan. Demikian pula firman Allah, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak padanya. Maksudnya kata Imam Tabari, yang biasa tampak itu wajah dan telapak tangan. Dan beberapa hadis lain yang sahih, ya. Sementara mereka, sebagian ulama mengatakan cadar itu hukumnya wajib. Dalil mereka adalah firman Allah, wala yubdina zinatahunna, janganlah para wanita memperlihatkan perhiasannya, sedangkan wajah itu termasuk perhiasan menurut mereka. Bahkan kata mereka, kalau kaki saja wajib ditutup, padahal kaki itu tidak terlalu fitnah, apalagi wajah. Antum lebih terfitnah oleh kaki apa wajah? Kalau kaki saja kurang memfitnah, apalagi wajah. Ini kan mereka mengkiaskan begitu. Ya, saya lebih contoh kepada pendapat jumhur karena kuat dalil-dalilnya. Walaupun demikian, bukan berarti itu ditinggalkan. Kalau memang wanita itu mau pakai cadar, bagus. Ya, suaminya dukunglah. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah. Ya, jangan takut disebut teroris lah ataupun yang lainnya, enggak usah takut, Pak. Antum tahu tidak, di Malaysia itu cadar tuh lebar, Pak. 2x2. 2 meter kali 2 meter. Karena di Malaysia itu cadar itu artinya spray. Akhir-akhir ini media massa elektronik, media banyak memberitakan tentang ISIS, bahkan pemerintah melarangnya. Namun bagi kaum muslimin Indonesia ingin membantu berjuang di Timur Tengah, bagaimana pendapat Ustaz tentang ISIS? Sebetulnya, Pak, fatwa para ulama tentang ISIS banyak. Bahkan hampir semua negara Islam, ulama-ulamanya semua sepakat untuk mengatakan jangan ikut ISIS. Ya, di Saudi semua ulama di sana semua bersepakat. Wa ISIS itu pemikirannya Khawarij. Mereka mudah membunuh Muslim, mudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Bahkan ISIS di saat kaum Muslimin di bulan Ramadan diserang oleh Gaza, oleh Israel di Gaza itu diserang oleh Israel, ISIS malah mau menyerang Saudi. Iya, malah mau menyerang Saudi. Bahkan menurut mereka orang yang tawaf di Ka'bah para jemaah haji itu musyrikun, karena mereka sudah menyembah Ka'bah. Makanya mereka bercita-cita ingin menguasai Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, seperti itu apa disebut? Ya, perjuangan Muslim Islam. La ilaha illallah. Ya. Namun sayang banyak pemuda-pemuda yang tertipu. Kenapa? Modal semangat, Pak. Tapi enggak mau nanya ulama. Gimana mau nanya ulama-ulamanya udah dianggap sebagai penjilat? Susah jadinya. Allah musta'an wa laitikla. Iya. Dan antum lihat di Yufid TV, Yufid ya di internet, tu Yufid ada fatwa Syekh Sulaiman bin Amir Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, demikian pula Syekh Abdul Salam As-Suhaimi tentang ISIS. Itu dijelaskan oleh mereka. Buka aja di internet, Pak, ada insyaallah penjelasan para ulama tentang siapa hakikat ISIS itu. Setiap bulan puasa saya selalu tadarus membaca Al-Quran memakai pengeras suara atau speaker. Namun tujuan hati saya karena Allah, bukan riya, Ustaz. Alhamdulillah sudah ikhlas. Saya katakan alhamdulillah sudah ikhlas. Cuman caranya tolong dibenerin. Karena tidak setiap orang bisa mendengarkan baca Quran antum. Antum teriak-teriak di masjid baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sementara di rumah ada orang sakit gigi, ini orang kurang ajar. Ada lagi bayi yang sedang tidur butuh istirahat, ada lagi orang sakit butuh istirahat. Tidak semua orang bisa dengar. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah masuk ke masjid. Ternyata apa yang terjadi, didapati oleh Rasulullah para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan suaranya. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya, ya, mengganggu yang lainnya. Baca Quran hukumnya apa? Mengganggu orang hukumnya apa? Haram. Bagaimana kita hendak mendapatkan yang sunnah sementara kita jatuh kepada yang haram? Alhamdulillah antum diberikan keikhlasan. Sisa satu, Pak. Satunya yaitu bagaimana, apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Iya. Apa makna hadis barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat maka dia mati bangkai jahiliyah? Masalahnya apa, baiat kepada siapa? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Baiat kepada siapa? Ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang sebuah hadis. Man mata wa laysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Kata Imam Ahmad apa? Atadri mal imam. Tahukah kamu siapa itu imam? Wa an yakula kullu muslim hadha imam. Yaitu setiap muslim mengatakan ini imam. Inilah imam. Para ulama mengatakan, ya, seperti yang difatwakan oleh Syekh Sulaiman juga. Setiap muslim baiat kepada pemimpin yang ada di negerinya masing-masing. Ya, setiap muslim berbaiat kepada pemimpin yang ada di negerinya masing-masing. Sekarang di Indonesia yang dibaiat banyak tidak, Pak? Banyak. Ya, ada LDI, ada N11, ya ada Abdul Qadir Baraja dan yang lainnya banyak. Sementara Rasulullah mengatakan siap apabila dibaiat dua imam, bunuh salah satunya. Ini mana dulu yang dibunuh ini? Tidak terpenuhi. Ya. Dan imam yang diakui dalam Islam itu imam yang betul-betul mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas dan dia bisa menegakkan ya syariat Islam, yang menjalankan roda pemerintahan. Itulah ya akhwal Islam, azakumullah. Saya sudah resign dari perbankan karena bank masuk kategori riba, alhamdulillah. Namun teman-teman bertanya, kenapa harus resign dan dari sudut pandang apa bank disebut riba? Saya bilang hanya perintah Allah dan berdasarkan Al-Quran. Mohon penjelasannya. Kan ada pelajaran Ustaz Herwandi di sini. Tanyain aja sama antum di situ. Beliau lebih piawai dalam masalah ini ya. Antum tanya kepada Ustaz Herwandi, apa sih letaknya riba bank itu? Ya, beliau akan sebutkan kepada antum dan banyak di sana memang ya hal-hal yang berbau riba. Bolehkah beberapa anak bersekutu untuk membiayai haji orang tuanya? Oh, boleh sekali, bagus itu. Itu termasuk bakti mereka kepada siapa? Orang tua, ya, masya Allah. Apakah itu tidak bertentangan dengan hadis yang melarang kita membadalkan haji? Memang ada hadis yang melarang membadalkan haji. Baru dengar saya ini. Hadis riwayat siapa ya? Justru yang ada adalah hadis bolehnya membadalkan haji kalau memang orang tua kita sudah tidak mampu lagi untuk pergi haji. Tapi kalau orang tua kita masih jag-jag, tahu jag-jag, masih kuat badannya, ya, maka anak-anaknya urunan kemudian terkumpul uang, pak, ibu, bapak pergi haji aja, duitnya dari kami, masya Allah. Ini termasuk bakti kepada orang tua. Ya. Pernikahan antara laki mukmin dengan wanita pezina apa haram? Haram. Karena Allah Ta'ala mengatakan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik, dan itu diharamkan kepada kaum mukminin kecuali kalau dia memang sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, kalau dia memang sudah taubat dan dia sudah meninggalkan perzinahan dan taubatnya juga sudah bagus, silakan ya antum nikahi kalau antum mau yang bekas. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.